Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Halaman 75 Dari wa kana yahrumu alaih Ya itu ya, masya Allah motor legendaris lewat. Nah, ya tafadhal dibaca Pak Ahmad. Itu bukan li umatihi itu. Lihat ada keterangan tuh. Iya baju perang berarti. Iya. Ya. Itu bukan li umatihi. Ya. Lama tahu. Lamatahu ayan syi'aha hatta yaqiyan aduwa wa yuqatil wa qila hana makruhan wa sahihu inda ashabina tahrimuhu wa qala ba'du ashabina tabri'an ala hadha innahu kana idza sara'a kita qabla'i lazimahu itmanuhu wa hadha wahidu wa kana yahrumu alaihi maddul aini ila ma mat'a Allahu bihi an-nasa min zahratid dunya fa yahrumu alaihi qa'inatul a'yuni qa'inatul a'yun qa'inatul a'yuni wa ya al-imamu al-imamu bi raqsin aw laddin aw dharihima ila mubahin min qatlin aw darbin aw nahwihima fala khilafin Mana? Pak? Pala? Ya. Ala khilaf. Ala khilafi mudaf. Ala khilafi mayadhar wa ya'alwi al-khali. Bahkan la yusalli al-badan ala man mata'a alaihi tayyib. La wadha'alu. Wa ya'lamu li ashabihi bis-salati alaihi. Lam talaba ashabuna hal kana yahrumu alaihi salatu am la summa nusikha dhalika wa kana yusalli alaihi wa yuwafi tayinahu min indihi Taib, ini dulu Taib Kana yahrum Ya, dan Nabi SAW Beliau itu dilarang oleh Allah. Idalah bisa lamatah. Apabila beliau mengenakan baju perang beliau, ayan zi'aha. Dilarang, kalau sudah pakai baju perang, dilarang untuk dilepas. Ini diantara kekhususan Nabi. Ya, hatta yalqa al-aduwa wa yuqatila. Hingga beliau berjumpa dengan musuh, ya kemudian berperang. Kalau dia pakai baju perang nggak boleh lepas. Nah itu kekhususan. Jadi untuk Nabi itu bukan kekhususan istrinya lebih banyak dari 4 aja. Yang kayak gini-gini ini kita nih nggak perhatikan. Ya makanya ujian yang paling berat itu menimpa para Nabi, para Rasulullah SAW. Nah Rasulullah yang paling berat lagi. Anaknya banyak meninggal semua. Anaknya banyak cuma Fatimah aja yang hidup ketika beliau masih hidup. Cobaan berat apa tuh coba? Ya. Anak antum 5, meninggal 4. Berat ya? Berat ya? Berat, meninggal satu aja berat. Ya. Meninggal anak beda meninggal istri. Tinggal istri ya nangis 2-3 hari lah. Kawin lagi. Nah. Ya kan begitu. Mungkin kalau Ustaz Marwanto beda kali karena cinta mati dunia akhirat. Hah? Kelamaan ya? Berarti? Masya Allah. Ini lebih dahsyat lagi nih. Semalam lah. Sedih gitu. Ya, sedih. Kan berduka itu 3 hari Marwanto. 3 hari berduka. Berdukanya. Gitu. Ya nangis. Inilah. Apa? Terngiang-ngiang. Gitu. Istilahnya. Hari keempat nikah lagi. Gitu misalkan. Wakana makruhan, wakila wakana makruhan. Nah, ada yang mengatakan hukumnya hanya makruh bagi Nabi kalau melepas baju perangnya sebelum berperang. Wasohi inda ashabina tahrimuhu. Namun yang sahih menurut para ulama kami, ulama madzhab Syafi'i, kata Imam Nawawi haram. Wakala ashabuna tafri'an ala hada. Ya, dan sebagian ulama kami ya tafri artinya membuat cabang dari permasalahan ini. Innahu kana ya jika beliau ya idza syuri'a fi tatawwu'in lazimahu itmamuhu. Ya. Apabila beliau ya disyariatkan ya. Apabila beliau di atau syara'a di sini bukan syuri'a ya. Syara'a di sini ya. Yaitu apabila beliau disyariatkan tentang ibadah sunnah, maka beliau mesti menyempurnakannya, melaksanakannya. Namun hal ini dhaif. Atau juga bisa syara'a di sini bukan maknanya syara'a mensyariatkan. Tapi syara'a di sini maknanya min af'al muqarabah, mulai berarti. Nah, apabila beliau mulai melaksanakan hal yang sunnah, maka beliau mesti menyempurnakannya. Nah, ini tapi maknanya dhaif. Ya. Wa kana yahrumu 'alaihi maddul 'ain ila ma matta Allahu bihi an-nas min zahratid dunya. Ya. Dan beliau juga diharamkan memandang apa yang Allah karuniakan kepada manusia berupa zahrati dunia, berupa kemilau dunia. Itu khususan untuk Nabi itu. Ya. Kalau kita misalkan melihat pemandangan yang indah, Masya Allah, Masya Allah. Itu Nabi gak boleh begitu. Ya. Itu Nabi gak boleh seperti itu. Ya. Kemudian, itu ada yang mengatakan demikian ya. Wa yahrumu 'alaihi kha'inatul ayun. Diharamkan juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mata yang berkhianat. Kha'inatul ayun. Apa itu mata yang berkhianat? Ya. Wa hiya al-ima. Ima itu kan memberikan isyarat ya. Ya, memberikan isyarat bi ra'sin dengan kepala au yadin atau dengan tangan. Au ghairihima atau selain keduanya ila mubahin min qatlin au darbin au nahwihim. Ya, memberikan isyarat kepada hal yang mubah berupa membunuh, memukul dan semisalnya. Ya, ala khilafi ma yadhharu. Ini berbeda dengan apa yang nampak. Wa yashuru bihi al-halu. Ya. Dan berbeda dengan yang nampak dan yang atau wayus kirubihi alhal atau apa yang ditunjukkan oleh kondisi keadaan sikon ya. Jadi Nabi nggak boleh begini, syarat begini nggak boleh nah, isyarat seperti ini pakai tangan nggak boleh ya. Nanti umat akan tidak paham kan? Ya, begitu. Wa kana la yusalli awalan. Alaman mata wa alaihi dainun. Dan Nabi SAW awalnya dahulu tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya, la wafa'lah, yang belum dilunasi. Wa ya'dhanu li ashabihi bis salati alaih. Namun Nabi mengizinkan para sahabat beliau untuk mensolati jenazah tersebut. Ya. Wakhtalafa ashabuna hal kana yahrumu alaihi salata am la. Namun para sahabat, para imam-imam kami dalam madzhab Syafi'i berselisih. Ya, apakah haram bagi Nabi untuk mensolati orang yang punya hutang atau tidak? Ya. Tsumma nusikha dzalik. Kemudian hal tersebut dinasakh. Ya, dihapus. Wa kana yusalli alaihi. Ya. Wa fi yuwaffi dainah min indihi. Dan Nabi SAW mensolati orang tersebut yang punya utang tersebut, dan Nabi melunasinya, ya, dari harta milik beliau. Nah, itu. Jadi sudah dinasakh, ya. Itu sudah dinasakh. Jadi hapus. Menurut ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada tetangga antum punya utang, antum teringat hadis, oh jangan sholatin, Nabi enggak sholatin, udah dinasakh. Menurut mazhab ulama mazhab Syafi'i. Sholatin, tetap sholatin. Kita sholatin aja. Lagi pula kan Nabi juga memerintahkan sahabat yang lain untuk sholatin. Gitu. Orang yang punya utang dia enggak kafir. Nah, orang yang punya utang itu dia enggak kafir. Kalau utangnya numpuk, ya dia enggak kafir. Nah, walau yang berhutang itu berhutangnya sama kita. Berhutangnya sama kita. Dan kita menyolati itu bukan bentuk pelunasan, gitu. Ya. Masalah sholat, sholatin, doain, doain. Tapi masalah nagih, menagih, menagih, ya lain lagi urusannya. Nah. Mana lagi berikutnya? Artis musan. Nah. Fadal di meja sini. Ebah Syekh Marwan. Ya. Man karihat. Kitabiyati. Al-istikhri. Atau ada yang mengatakan istikhri. Laki bukan ummah, amah, budak. Jangan tasdid, amah. Lakinnal asohha. Al-hillu. At-tahrimu. Al-kitabiyatu. Al-hannati. tafri'atin la aroha la ikotan kitabi. Nah yang kedua, ini kekhususan Nabi pada masalah pernikahan. Pada masalah pernikahan, faminhu imsakun man karihat nikahahu. Di antaranya apa? Di antaranya itu menahan diri ya untuk terus maju, tetap menikahi wanita yang tidak suka menikah dengan beliau. Gitu. Jadi ketika ada wanita yang tidak suka nikah sama Nabi, Nabi enggak bisa maksa, enggak boleh. Ya, enggak boleh maju terus. Gitu. Kalau kita kan ini hanya untuk Nabi. Kalau kita kan masih boleh nunggu kesempatan berikutnya gitu kan. Atau pakai trik lain. Nah, kalau Nabi ketika ada wanita yang enggak suka sama Nabi untuk dinikahin, dah, Nabi enggak boleh maju lagi. Enggak boleh maju lagi. Nah. Oh, kita boleh. Ya, kita boleh kan? Ibu Pak Yusuf. Wah, Pak Yusuf yang jago lah inilah. Trik-triknya. Ya, bisa lewat ganti modus ya. Kemarin modusnya trik A, besok trik B. Ya. Baik. Wa sahih inda sabina tahrimuhu. Ah. Nah, yang sahih dalam madhab kami, menurut ulama madhab kami, kata Imam Nawawi, diharamkan demikian. Wa qala ba'duhum yufariquha wa takarruhan. Ya. Bahkan ya, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, kalau ada istri Nabi yang sudah enggak suka sama Nabi, itu wajib diceraikan. Ya, yufariquha, Nabi menceraikan. Bukan takarruhan, takarruman. Maksudnya secara terhormat. Ya, kalau ada istri Nabi yang enggak suka sama Nabi, wajib diceraikan. Kalau kita kan enggak, istri kita enggak suka sama kita, ya kita ngalah-ngalah dikit lah. Nah, ya, bujuk-bujuk segala macam. Ya, Pak Yusuf ya. Raung-raung masih bisa dibujuk. Ya, merotong. Raung-raung masih bisa dibujuk. Ya. Baik. Ya, wa minhu nikahul kitabiyah. Ya. Di antara yang diharamkan bagi Nabi adalah menikahi kitabiah. Siapa itu kitabiah? Aiman kanat ala dini ahli kitab minal Yahudi wa Nasara. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau umat Nabi boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau umat Nabi itu boleh menikahi kitabiah. Kalau Nabi SAW enggak boleh. Itu diantara kekhususan Nabi. Kalau Nabi enggak boleh. Ya. Baik. Itu diantara kekhususan Nabi. Jadi kita taunya itu cuma apa? Istri Nabi boleh di atas 4. Padahal banyak. Ya. Apa namanya? Kekhususan yang lainnya kayak begini nih. Yang kita enggak paham. Ternyata kalau ada istrinya yang enggak suka, diceraikan. Nikahi wanita ahlul kitab. Kalau umat boleh. Ya. Kalau umat Nabi SAW boleh. Kemudian. Wal asain da ashabina annahu kana muharraman dalam madzhab Syafi'i. Ya. Yang sahih, yang paling sahih dalam madzhab kami adalah diharamkan menikahi mereka. Ini maksudnya kitabiah wanitanya aja ya. Kalau wanita muslimah haram selama-lamanya menikah dengan cowok yang ahlul kitab. Apa? Ya, kenapa? Ya, Yahudi, Nasrani, gitu. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, kitabiahnya itu bukan kitabiah Arab yang ada di sekte tertentu di Arab, karena mereka enggak beriman kepada Allah. Kan kalau ahlu kitab yang lain mereka beriman pada Allah. Beriman pada Allah namun menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Nah kalau ada apa namanya Kristen Arab, ada sekte tertentu yang enggak boleh dinikahin yang dalam mazhab Syafi'i. Sektenya apa saya lupa itu. Ya, jadi sekte mereka gitu. Mereka yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Artinya Nabi Isa itu Tuhan, bukan Allah. Nah, ya kalau wanita-wanitanya selama di Alkitab itu boleh. Itu kalau kepepet ya. Kalau kepepet lah. Artinya ya antum berada di negeri barat butuh hubungan suami istri, tapi istri di Indonesia ada ahlul kitab, ya untuk sekedar itu aja. Ya. Hah? Apa? Nah. Anaknya Kristen. Kayak gitulah mudaratnya. Anaknya Kristen akhirnya kan? Ya. Kalau secara hukum, ya boleh. Secara hukum tidak dilarang. Ya Allah sudah tegaskan kok wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Ya dihalalkan menikahi muhsanat, ya, wanita-wanita merdeka, kaum muslimah, orang-orang beriman, dan muhsanat, wanita yang merdeka, ahlul kitab. Ya. Wanita-wanita ahlul kitab. Tapi barakallahu fiik, ya. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini kalau mazhab yang lain longgar ya, mazhab Maliki, Hanafi, boleh, boleh. Boleh gitu aja. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Dalam mazhab Syafi'i sedikit ketat, makruh. Ya. Nah, kalau yang agama lain gimana? Konghucu, Hindu, Buddha, wanita-wanita mereka haram dinikahi selama-lamanya. Mereka bukan ahlul kitab. Ya. Orang kepercayaan, kejawen, gak boleh dinikahi selama-lamanya. Wanita-wanita kejawen, gak boleh. Ya. Gak boleh selama-lamanya. Terus apalagi, wanita-wanita feminis dari kalangan sekuleris, haram dinikahi selama-lamanya. Mereka bukan ahlul kitab. Ya. Mereka kalangan murtadun umum, gitu. Haram dinikah. Udah ngapain juga sih mikir gak mau ngawinin ahlul kitab. Banyak kok muslimah di negeri kita kan. Itu kalau kepepet. Ya. Karena mudaratnya begitu. Anaknya nanti gimana? Anaknya nanti Kristen. Lihat sementara pepatah mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak lah. Sekolah pertama anaknya langsung diajarin itu kebaktian. Nah, siapa itu? Ya, menteri yang bos Gojek. Hah? Nah, dia nikah sama perempuan Kristen. Anaknya dibaptis, dia ngikut ke gereja baptis anaknya. Lihat. Hah? Lihat. Sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dia dengan namanya. Tadi namanya siapa? Nadim. Nadimin. Nadim. Tahu Nadim? Orang yang menyesal. Itu arti Nadim. Orang yang menyesal. Lihat, anaknya dibaptis di gereja, dia ngikut nganterin. Dia ridho. Lihat, dia ridho dengan pembaptisan anaknya. Istrinya Kristen. Nah itu muskilah kalau nikah. Keluarganya Syekh Marwan, kawin sama orang Kristen, anaknya al-ummadrasatul ula, ya udah. Coba anak antum, anak kita enggak sholat aja kita gebuk, ya. Pukul boleh. Ini anaknya buru-buru sholat, kagak beriman. La ilaha illallah. Gimana itu coba? Ya makanya jauhi ya. Makanya jangan bergampang-gampang jawab masalah, boleh enggak nikahin ahlul kitab? Jangan bergampang-gampang kecuali di majelis pengajian kayak gini. Hukumnya apa? Dijawab jujur. Saya kalau ditanya, ya, sama anak-anak muda yang belum ngaji, kalau nikahin cewek Kristen boleh enggak? Saya jawab apa? Jangan. Jangan. Saya bukannya bilang enggak boleh, nanti khawatirnya mengharamkan apa yang Allah bolehkan. Dia bilang jangan, cari yang muslimah. Ini jangan dibuka jangan dilupa berlapang-lapang kayak begini. Yang disampaikan ke umum. Ya, khawatir orang bergampang-gampangan. Kalau dia bergampang-gampangan, ya udah. Na'udzubillah. Kalau orang Kristen, cewek, dia nikah sama beda agama, dia gak masalah. Ya, karena di agama dia gak diatur. Ya. Oh, kita kan diatur, muslimah kita gak boleh nikah sama cowok Kristen. Ya, itu gak sah selama-lamanya. Nah, kalau mereka, Kristeniahnya, ya, nikah sama muslim, boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai murtad gitu, keluar dari agama Kristennya. Kalau mereka gak masalah. Kita kan agama kita diatur. Baik. Ada beberapa orang ya yang kayak begitu juga, anaknya akhirnya Kristen semua. Ya. Dulu tetangga saya waktu rumah bapak saya di Hutan Kayu, persis tetangga rumah saya, sebelah rumah itu, dia itu orang Aceh. Antum paham lah orang Aceh religiusnya kayak gimana? Ya. Nikah sama Chinese. Cina Kristen. Anaknya empat di Kristen. La ilaha illallah. Bapaknya Aceh. Anaknya empat di Kristen. Dua cewek, dua cowok, empat di Kristen. Enggak ada yang ikut bapaknya. Halo, madrasatul ula. Kayak gimana coba tuh? Anaknya empat di Kristen. Ya. Karena bapaknya nikah sama Cina, bapaknya orang Aceh. Ini sebelah-sebelahan rumah sama saya. Bapak saya juga orang Aceh. Walaupun sebelah rumah, dia ditahdir sama bapak saya. Bapak saya gak pernah tegur dia seumur hidup. Bapak saya kokoh. Bapak anda gak pernah tegur dia. Karena bapak anda bodoh. Gitu. Ada bapak saya. Bapak saya gak pernah tegur dia seumur hidup. Pura-pura enggak, kalau ini aja. Males gitu. Nah, bapak saya, padahal sesama orang Aceh itu, antum di Surabaya, ketemu di Jawa, antum dari mana? Orang Aceh ya? Wow, udah kayak apa? Ini sebelah rumah. Nah, itu karena nikah sama orang Kristen, hati-hati. Maka kalau ditanya, jangan bergampang-gampang. Bisa antum nanti di kantor, di pabrik, ada anak muda, saya punya pacar nih, Kristen nih, gimana nih? Suruh masuk Islam, kok gak tinggalin. Jangan bergampang-gampang ngasih, boleh. Jangan bergampang-gampang. Ini hukum ini ya. Kalau di masa salaf itu kuat, banyak membawa istri mereka yang ahlul kitab menjadi muslimah. Kalau sekarang malah kita, kalaupun kita gak ikut murtad, naudzubillah, anak-anak kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Ya. Wa bihi qala Ibnu Syuraij. Ya. Inilah pendapat Ibnu Syuraij Abu Said Al-Istakhri. Ya. Abu Said Al-Istakhri. Baik. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini kan tadi kita bahas mazhab secara umum ya. Ahlul kitab boleh, baik yang Bani Israel maupun non-Bani Israel. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab itu mesti Bani Israel. Ahlul kitab itu mesti Bani Israel. Kalau tadi kita bahas secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke mazhab Syafi'i. Ahlul kitab itu mesti Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, itu tidak boleh. Ya. Dan dia tidak termasuk ahli kitab. Bani Israel itu berarti orang-orang yang ada di Israel sekarang. Namun tidak semua ya. Karena saya pernah ke Israel, ada juga orang negro jadi Yahudi. Dia bukan Bani Israel. Ya. Bahkan pernah saya ketemu di Hebron, mukanya Melayu. Yahudi. Ya. Mukanya Melayu, Melayu bisa-bisa. Mungkin ya mungkin Filipina lah. Filipina atau Malaysia atau Thailand. Ya pokoknya mukanya muka kita lah. Nah, agak ada acan-acannya dikit pun. Hah? Tapi ternyata jadi tentara Yahudi di Hebron. Nah, saya jadi kaget itu. Waduh. Hah? Ini Israel dari mana nih? Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i itu mesti Bani Israel. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan falam yajuz, ya. Ya. Falam yajuz. Wallahu taala a'lamu ayyankiha nisaa ahadin minal arabi wal ajami wa ghairu bani Israil dana dinal yahudi wa nasara bihalin. Faman kana min bani Israila yadinu dinal yahudi wa nasara nukiha nisa'uhu wa ukilat dhabihatuhu. Perhatikan ini. Ya. Ya. Maka tidak boleh menikahi ahlul kitab yang selain bani Israil. Ya. Allah yang maha tahu mengenai hal ini. Seorang muslim dia menikahi wanita ahlul kitab dari Arab, dari Ajam, itu enggak boleh. Ahlul kitabnya itu ahlul kitab Arab, ahlul kitab Ajam. Ajam itu non Arab. Ya. Batak, Jawa, Sunda. Itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kecuali yang dari Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, siapa yang berasal dari agama dari Bani Israel dan dia beragama dengan agama Yahudi atau Nasrani, maka perempuannya boleh dinikahi dan sembelihannya halal kalau dia mengucap nama Allah ketika menyembelih. Selain dari itu enggak boleh. Ya, ini ya. Ya. Ini dijelaskan langsung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Taib. Ini ada di kitab Al-Umm. Ya, di kitab Al-Umm Imam Syafi'i menyatakan demikian. Jadi kayak tadi kalau yang tadi kita bahas kan hukum secara umum. Ya. Maka tadi saya bilang dalam mazhab Syafi'i ketat. Ya, dalam mazhab Syafi'i ketat itu. Barakallahu fiik. Namun pendapat Syafi'i ini memang saya jujur akui banyak dibantah oleh ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan, oh enggak, ahlul kitabnya itu umum. Ahlul kitabnya umum, ya ahlul kitab mana aja. Gitu. Yang penting Yahudi, Nasrani. Karena ayatnya tidak menyebutkan Bani Israel. Ya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan enggak mesti Bani Israel. Bismillah. Nah. Kemudian ya. Ini pula yang ditetapkan oleh Abu Surait, Abu Said Al-Istakhri, Al-Qadi Abu Hamid, Al-Marudi. Ya. Sementara Abu Ishaq Al-Marwazi mengatakan ya, tidak haram. Tidak haram Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi kitabiyah. Yahudina atau Nasrani. Wajri al-wajhan bitasarri bil amati al-kitabiyati wa nikahil amati al-muslimati. Ya. Nah, sementara mengambil budak wanita kitabiyah dan menikahi budak wanita muslimah, itu yajri wajhan, terdapat dua pendapat. Ya, apakah Nabi boleh menikahi budak kitabiyah ya atau ya budak muslimah. Lakinnal ashahha fi tasarri bil kitabiyah al hillu. Ya. Namun pendapat yang paling sahih tentang mengambil budak kitabiyah untuk jadikan istri adalah halal. Ya. Wa fi nikahil amatil muslimah at-tahrimu. Dan itu mengambil bukan untuk menikah, ya diambil aja apa memiliki budak kitabiyah. Ya, kan nanti budak itu halal juga kemaluannya. Ya. Nah, dan menikahi, adapun menikahi budak muslimah itu enggak boleh, haram. Menikahi budak muslimah Nabi enggak boleh. Kalau umat yang lain boleh, Nabi enggak boleh. Amal amatu al-kitabiyah faqat faqata al-jumhuru bi anna nikahaha kana muharraman alaih. Adapun budak wanita kitabiyah, maka jumhur ulama, mayoritas ulama memastikan menikahinya haram. Yang boleh ya bagi Nabi hanyalah memiliki budak Kristen atau Yahudi. Ya. Tapi tidak dinikahi. Baik. Ini sudah dibaca belum? Tadi siapa yang baca? Marwanto ya? Sudah dibaca ya? Udah. Wa fara'a ashabuhuna tafri'atin la araha la'iqatan bihadzal kitab. Ya. Nah, para ulama kami juga membuat cabang-cabang hukum dari hukum ini yang la araha yang saya rasa la'iqatan tidak layak bihadzal kitab untuk ditempatkan di buku ini. Nah. Abdur Musalif. Ya, yang ketiga, fadhal Abu Kila. Yeah. iqtadada. Baik. Adarbu asaris. Ya, jenis yang ketiga takhfifat wal mubahat wa ma ubihalah. Nah, ini yang kekhususan bagi Nabi, keringanan hal-hal yang mubah dan yang dimubahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duna ghairihi. Nah, namun tidak diberikan keringanan tersebut kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada nawaan, ada dua macam. Yang pertama la yata'allaq bin nikah. Ya, yang tidak berkaitan dengan pernikahan. Di antaranya apa? Al-wisal fi shaum. Puasa wisal, bersambung terus-terusan. Ya, kemudian apa lagi? Wastifa'i ma yakhtaruhu minal ghanimah qabla al-qismah min jariyatin wa ghairiha. Ya, di antara lagi apa? Ya, memilih apa yang dipilih oleh Nabi dari harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan. Kan yang lain enggak boleh, mesti dibagi oleh Nabi. Ya. Baik. Kalau yang lain enggak boleh. Kalau mereka ngumpetin duluan, masuk neraka mereka. Ya. Ada seorang yang berjihad luar biasa berani, kata sahabat, ini orang ini masuk surga. Kata Nabi, enggak, dia binar. Dia di neraka. Ternyata ya, dia ngumpetin apa? Ghanimah. Oh, itu lain lagi hadisnya ya. Yang ketika Nabi sedang mengumpulkan jenazah, kata Nabi dia di neraka. Kenapa? Karena dia ngumpetin sebelum ghanimah, sebelum dibagikan. Ya. Baik. Wa yuqalu lidzalika al-muhtar as-safi. Karena itu disebutlah al-muhtar as-safi, pilihan yang murni. Atau Sofiyah yang murni. Yang jamaknya adalah Sofaya. Wa jam'uha Sofaya. Wa minhu khums. Ya. Di antara yang khusus bagi Nabi adalah khumsun. Ya, seperlima harta rampasan perang. Ya, seperlima harta rampasan perang. Ai, yaitu maksudnya apa? Khumsul fai, khumsu khumsul fai. Itu seperlima harta rampasan perang. Ya. Kemudian apa lagi? Ghanimah. Ya. Khumsu ghanimah itu maksudnya. Khumsun wal ghanimah. Dan juga harta rampasan perang. Kemudian wa arbatu akhmasil fayy. Ya. Kemudian empat seperlima harta rampasan perang. Ya. Kemudian apa lagi? Dukhulu Makkah bila ihramin. Masuk ke Mekah tanpa ihram, ini boleh bagi Nabi. Ya. Apalagi wa ibahatul qital fiha sa'atan. Boleh berperang di Mekah selama sesaat bagi Nabi. Ya. Dakhalaha yaumul fath. Ketika Nabi memasuki Mekah ketika yaumul fath. Yaumul fath. Penaklukan kota Mekah. Kemudian apalagi? Walahu ayyakdi bi ilmi. Ya. Dan beliau berhak memutuskan perkara dengan pengetahuan Nabi, ilmu beliau. Wa fi ghairihi khilafun. Adapun pada selain itu khilaf, diperselisihkan. Ya. Wa yahkumu li nafsi wa waladihi. Ya, beliau memutuskan perkara untuk dirinya sendiri dan anaknya. Wa yashhadu li nafsi wa waladihi. Nabi sendiri boleh bersaksi untuk diri beliau dan anaknya. Ini kekhususan untuk Nabi. Sementara kita enggak bisa bersaksi, kita mesti memiliki saksi. Ya. Wa yaqbalu syahadata man yashhadu lahu. Dan Nabi menerima ya saksi orang yang bersaksi untuk beliau. Ya. Kemudian ya. Mana lagi tadi? Wa yuhyil mawata. Mawata, jangan mawati ya. karena itu alifnya alif apa taknya tak asli. Ya. Wa yu'il mawata li nafsihi. Itu maksudnya apa? Al murad bihada bihada istilahil ard. Ya, al maitah wa nahwiha. Maksudnya apa? Mengolah tanah yang mati, bukan menghidupkan orang yang mati. Karena enggak pernah ada riwayat orang yang sudah mati dihidupkan lagi, enggak ada. Itu hanya pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Wala yantaqidu wudhuhu. Ya, dan wudhunya Nabi itu tidak batal binaumin muttaji'an. Karena tidur yang tidurnya itu muttaji'an. Nyender. Ya. Kalau kita batal kan tidur begini ketiduran, batal wudu lagi pas mau sholat. Nabi enggak. Wa dzakara ba'du ashabina fi intiqadi wudhuihi ya bilamsil mar'ati wajhain. Al-asal masyhur al-intiqad. Dan para ulama kita kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ulama kita pun berpendapat menyebutkan batal yang wudu Nabi ya karena menyentuh wanita. Dan pendapat yang paling sahih lagi yang masyhur adalah ialah batal. Nah, jadi hadis-hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri-istrinya ini ada dua hal dijawab oleh Madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i pertama mengatakan insahha, ya. Yang pertama mengatakan hadis tersebut tidak valid. Yang kedua mengatakan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihat itu diberikan komentar oleh muhakkik. Ya. Muhakkiknya ini bukan dari kalangan Syafi'iyah. Lihat itu. Baca apa Yusuf tahkiknya waswabu. Anna massal mar'ah. Mar'ati. La yanqudu al-wudu'a. Bishahwatin. Qabbala ba'da nisa'ihi wa ibnu majah sahahahu al-Albani Al-Allamatu Al-Albani. Ini pentakiknya bukan madzhab Syafi'i. Katanya wasab yang benar menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Wa hadza 'am maka ini umum ya untuk Nabi dan selain Nabi dari kalangan umat beliau walaupun menyentuhnya itu dengan syahwat. Jadi ada ulama yang mengatakan menyentuh istri itu tidak batal wudu kalau tidak dengan syahwat. Kalau pakai syahwat batal wudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal wudu. Berdasarkan asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena hanya menyentuh ya menyentuh. Berdasarkan firman Allah aulamastumun nisa atau menyentuh wanita. Ibnu Mas'ud menyatakan demikian. Adapun Ibnu Abbas menyatakan itu maksudnya menyentuh jima gitu. Berarti kalau enggak jima enggak batal wudu, yaitu penafsiran Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud menyatakan nyentuh ya nyentuh gitu. Ya. Nah, ini khilaf ya. Ini khilaf. Terus bagaimana dengan hadis mencium istri dalam mazhab Syafi'i? Yaitu khusus untuk Nabi, untuk umat tuh di ayat ini. Nah, gitu. Untuk umat di ayat yang tadi aulamastumun nisa. Ya. Cium istri khusus untuk Nabi. Gitu. Paham enggak sini? Ya, ngerti ya? Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i nyentuh istri itu batal wudu. Nah, kecuali anak perempuan, adik perempuan, ibu, itu tidak batal wudu. Yang batal wudu itu apa? Siapa? Istri dan wanita yang lainnya. Ya. Nah, tapi kalau putri sendiri, adik, ibu, kakak, ibu, nenek, tante, itu enggak batal wudu. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Wa fi ibahati mufsihi fil masjid ma'al janabah wajhan li ashabina. Nah, terkait kebolehan Nabi tetap berada di dalam masjid padahal beliau junub, itu ada dua pendapat dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i. Qala Abdul Abbas, ya, Ibnu al-Qas fi talkhis yubah. Ya. Nah, kata Abdul Abbas dalam kitab At-Talkhis berpendapat boleh Nabi dalam keadaan junub di masjid. Ya. Waqad yuhtajju lil ibahati bi hadisi Atiyah an Nabi Sa'id. Ya, tentang kebolehannya Abdul Abbas, ya, berhujjah. Ya, Abdul Abbas berhujjah. Bahwasanya apa? Dengan hadis, ya, hadisnya Abu Atiyah terkait kebolehannya. Ya, dari Abu Sa'id, dia mengatakan Nabi SAW menyatakan bersabda, la ya Ali wahai Ali la yahilu li ahadin yajnubu fi hadha masjid ghairi wa ghairu. Tidak boleh wahai Ali, tidak boleh bagi siapapun dia dalam keadaan junub berada di masjid selain diriku dan selain kau. Nah. Qala Tirmizi, Tirmizi berkata ini hadisnya hasan sahih. Wa qad yu'taradu ala hadzal hadis. Ya. Baik. Namun hadis ini mendapat sanggahan. Oh, hadis Adiyah ini, hadis Al-Bawatiyah, rawinya ini do'if indal jumhur, menurut jumhur ulama. Wijabu, namun dijawab bi anna Tirmizi hakama bi annahu hasanun. Imam Tirmizi memvonis menghukumi hadis ini hadis hasan. Fa'ala fala'allahu itadada bima iktada husnu. Ya. Maka bisa jadi ini apa namanya? Mana tadi? Fala'allahu gitu ya. Maka bisa jadi gitu. Ya. Iktadoda bima iktado. Iktadoda itu apa artinya? Lupa saya. Jadi bisa jadi Imam Tirmidzi itu menguatkan dengan apa yang menunjukkan kehasanannya. Ya. Baik, tapi lihat di footnote hadisnya dhaif. Baca bisa footnote-nya? Hatiyatul Iraqi. Al-Iraq. Iraqi bukan? Bukan ya? Al-Aufi. Sodukun yukhti'u, dia jujur tapi dia sering apa, sering salah. Syi'i, orang Syiah mudallis. Wajarahu a'immati. Al-Mahdi Al-Tirmidzi di hadha wajhi wa sami'a minni Muhammad ibn Isma'il hadha al-hadith fastaghribi fastaghrabahu fastaghrabahu ilahuna intaha bukan ilahuna intaha wa man da'afa wa man da'afa hadha al-hadith tafadhal ya lihat di footnote hadis ini dhaif yang Nabi SAW ya junub di masjid itu enggak apa-apa ya, dalam sanadnya terdapat Abu Atiyah Atiyah Al-Aufi dia shaduq jujur namun sering salah. Dia orang seorang Syi'i juga Syiah mudallis. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Ya, wa jarahahu ghairu wahidin minal a'immah dan siapa si Atiyah ini pun juga dijarah. Dijarah disebutkan cacatnya oleh para imam. Ya. Oleh para imam-imam hadis. Ya. Kemudian wa alma wa waqad alaha at-Tirmidzi ida bi hadzal hadis aitsu qala wa'dahu. Nah, Imam At-Tirmidzi ya telah memberikan isyarat ya telah memberikan isyarat akan kedhaifan hadis ini ya di yaitu ketika beliau mengatakan hadza hadisun qaribun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Ya, dari jalur ini. Yang jalan ini. Intaha, wa man da'afahu hadal haditha al-muhaddis al-alama al-albani. Di antara ulama yang melemahkan hadis ini adalah Syekh al-Albani. Nah. Terus, Faisal, baca. Wa ubiha lahu. Marwanto dibaca belum? Udah ya? Wa ubiha lahu. Akhdu ta'ami akhdu ta'ami wasyarabi min malikihima al-muhtaju ilayhima idahtajahuwa idahtajahuwa sallallahu alaihi wasallam ilayhima wa yajidu ala sahibihima al-badlu lahu sallallahu alaihi wasallam wasiyanatu bimuhjatihi aula mana adik? Wa ubiha lahu akhdu ta'am wa syarab min malikihima ya dan diperkenankan dibolehkan bagi Nabi mengambil makanan dan minuman dari pemilik keduanya makanan dan minuman ya al-muhtaj ilaihima ilaihima yang Nabi sangat membutuhkan makan dan minuman tersebut ya idah tajahwa jika Nabi membutuhkannya ilaihima kepada keduanya wajibu ala sahibihima al-badlulah dan wajib bagi sang pemilik ya makanan minuman tadi untuk badlulah ya itu wajib untuk apa namanya merelakan hal tersebut. Allah Ta'ala apa namanya, wa siyanatu muhtajah, atau apa namanya, siyanah itu kan penjagaannya. Muhtajah itu apa, jiwa, maksudnya apa ini? Wa siyanatu muhtajatihi, muhtajatihi, muhjatihi, muhjah itu darah atau jiwa. Siyanah melindungi dan serta melindungi jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, siapa itu yang wajib melindungi jiwa Nabi tadi? Sang pemilik makanan minuman tadi. Kalau Nabi minta, dia mesti beri. Nabi minta karena membutuhkan, lapar, dia mesti beri, dan dia mesti menjaga jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang beriman atas diri mereka sendiri. Wa alam, dan ketahuilah, kata Syekh Al-Imam Nawawi, bahwa sebagian besar kemubahan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yaf'ala. Wa in kanat mubahatan lah. Walaupun ini mubah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanallahi walhamdulillah, ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.